Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah, kita masih di pembatal Islam yang ke-9, yaitu man i'taqad anna ba'dan nas yasa'uhu al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Jadi barang siapa yang memiliki akidah atau keyakinan, ya, bahwasanya bolehnya sebagian orang itu untuk keluar dari syariat Muhammad SAW, maka dia terjatuh kepada al-kufur. Dan tentunya ini anwa, ya, macam, ya, bisa jadi dia kufrun akbar ataupun kufrun asghar, tergantung, ya, dari jenis, ya, atau tingkat, ya, keluarnya dia dari syariat Islam. Karena masih banyak, ya, al-awam, ya, mereka yang belum sepenuhnya untuk menjalankan syariat Islam. Mungkin disebabkan al-jahil, ketidaktahuannya, atau juga al-hawa, hawa nafsunya, atau mengikuti kalamun nas, mengikuti hanya sebagian orang, maka bisa jadi dia terjatuh kepada hal-hal tersebut, ya. Nah, dan tentunya kita berusaha untuk menjalankan syariat Islam sepenuhnya. Adapun apabila kita terjatuh, tentunya kita harus cepat kembali, ya, istighfar, mohon ampun kepada Allah dari adzunub ataupun juga kekeliruan yang telah dilakukan. Nah, qala asy-syekh ad-doktor Shalih bin Fawzan hafizhahu ta'ala, wa hadha an-naqid yashmal al-ilmaniyin, dan tentunya pembatal Islam yang seperti ini, ya, artinya dia keluar atau bolehnya keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, itu yashmal al-ilmaniyin, ya, termasuk juga orang-orang ilmani, maksudnya apa, orang-orang sekuler, ya, dia berusaha untuk membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah, misalkan muamalah ataupun juga masalah negara atau masalah-masalah yang lain yang tidak berkaitan, dianggap tidak berkaitan dengan apa, agama. Adapun ibadah, ya, segala perkara yang ada perkara di masjid. Nah, alladzina yaqulun bi fasliddin 'anid daulah. Yang mana orang ilmanin ini mereka mengatakan ya, artinya permasalahan agama itu terpisah dengan permasalahan daulah, yaitu negara. Wa anna ad-din ya wal ibadat fil masajid. Jadi mereka menganggap bahwasanya agama dan ibadah itu di masjid, ya, di masjid-masjid yang dilakukan salat atau baca Quran dan sebagainya. Wa ammal muamalat wa ahkamuha wa ahkam as-siyasah. Adapun muamalah, ya, bersosialisasi dengan masyarakat dan sebagainya, dan kaitan dengan hukum-hukumnya ataupun juga dengan siyasah, ya, politik yang mereka anggap seperti itu. Fahadihi la tadkhul fi dini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini, ya, ya, bersosialisasi ataupun berpolitik yang menurut anggapan mereka, fahadihi la tadkhul fi dini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak termasuk dari perkara agama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak termasuk ibadah anggapan mereka, dan tidak termasuk dini Rasul. Jadi boleh mereka melakukan apa saja. Ya wanan nas humul ladina yatahakkamuna fiha. Arti boleh, bebas manusia itu mau melakukan apa saja, terserah dia. Yang penting mungkin dianggapnya tidak melanggar kaidah atau norma etika di masyarakatnya tersebut. Nah, hada qaul al-ilmaniyin. Ini yang mereka ucapkan, ya, dari kalangan siapa? Liberalisme atau ilmaniyin istilahnya. Wa yaqulun, dan mereka juga mengatakan apa? Ad-din lillah, agama itu milik Allah. Wal watan lil jami', sedangkan negara ataupun tanah air anggapannya itu untuk seluruhnya. Ya, artinya semua lapisan masyarakat bisa, ya, mengambil hak ataupun juga mereka melakukan apa saja. Wahum yulhikuna biraqli ghulati sufiyah, dan tentunya hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh para ekstremis dari kalangan sufi. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan, ya, in ahadan yasa'ahu al-khuruj an syariati Muhammad SAW. Ya, bahasanya boleh, ya, seseorang itu keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sama saja, cuman bedanya dia tidak mengatakan seperti itu. Jadi orang-orang ilmaniyin tidak mengatakan seperti itu. Yang mengatakan seperti itu siapa? Orang sufiya. Sedangkan orang ilmaniyin, dia dari sisi atau tingkah lakunya hampir mirip, ya, artinya keluar dari syariat Islam atau keluar jalur dari syariat Islam. Tidak mau, ya, mengambil hukum dari hukum syariat Islam. Ya, apakah itu berkaitan dengan muamalah, siyasah atau yang lainnya. Naam. Wa haula'i al-ilmaniyun yaqulu innahu yasawal khuruj asyariatu wa siyasah wal muamalah. Sedangkan kalau orang sufi kan mungkin dianggapnya untuk kalangan ma'rifah, ya, yang dianggap bisa termasuk orang yang tinggi, ya, tingkatannya di kalangan mereka itu boleh yasawal khuruj asyariatu Muhammad. Boleh keluar dari syariat Muhammad. Sedangkan orang al-ilmaniyin, secara prakteknya, innahu yasa'al khuruj an syariat Muhammad fi siyasah wal mu'amalah. Jadi mereka membolehkan apa? Keluar dari syariatnya Nabi Muhammad itu di dalam hal perkara apa? Di dalam perkara as-siyasah, yaitu berpolitik, wal mu'amalah, ataupun siyasah apa saja, wal mu'amalah, dan juga mu'amalah. Naam, wa kadzalika ulama al-kalam. Kemudian apalagi? Demikian pula ulama al-kalam wal mantiq. Ya, jadi mereka lebih menonjolkan ataupun memuliakan, mengagungkan apa? akalnya, akal pikiran mereka yang mereka anggap lebih kuat untuk dijadikan apa? Pedoman. Jadi wa kadzalika ulama al-kalam wal mantiq lahum nasibun min hada. Mereka juga sama ya, semodel. Artinya sama seperti orang tadi ya. Orang-orang gulatus sufiyah dan juga orang-orang ilmaniyin. Wahum alladina yukhrijuna al-aqaid an adillah al-kitab was-sunnah. Jadi mereka itu mengatakan apa ataupun juga menganggap alladina yukhrijuna al-aqaid. Jadi akidah ya, ataupun keyakinan itu tidak harus berdasarkan apa? Al-kitab was-sunnah. Keluar dari jalur Al-Kitab was-Sunnah. Yukhrijun al-Qaid an Adillah. Jadi mengeluarkan dari Al-Kitab was-Sunnah. Wa yaqulun inna Adillah Al-Kitab was-Sunnah sam'iyyah. Karena mereka menganggap bahwasanya dalil dari Al-Kitab itu Al-Quran dan Sunnah itu sam'iyyah. Apa maknanya sam'iyyah itu? Tufidu dhon. Ya, tufidu adh-dhon. Jadi sekadar mengikuti saja. Jadi dianggap hanya dugaan, kiraan. Menurut anggapan mereka tidak tufirul yakin. Wa ammal adillah al-aqliyah, adapun dalil akli, akal, anggapan akal mereka itu bahi yakin, inilah yang bisa dijadikan pedoman karena di atas keyakinan. Sedangkan adillah al-kitab was-sunnah bukan di atas keyakinan. Ini menurut pandangan siapa? Ahlul kalam, orang-orang filsafat yang mereka terus berdebat, berjidal. Jadi kalau mereka kalah, ikut kepada orang yang kalah. Terus seperti itu. Jadi akal siapa yang lebih kuat, itu yang diikuti. Itu anggapan siapa? Orang-orang ahlul kalam. Jadi tidak ada ya, dasar yang kuat. Nah, makanya para ulama ketika mereka ingin dijidal, itu mereka tidak mau. Karena dikhawatirkan akan termakan dengan apa? Ucapan ataupun juga syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Ammal adillah al-aqliyah fa hiya yaqiniyah tufidul yaqin. Karena dalil akal itu adalah dalil yang menunjukkan apa? Keyakinan, ya, tufidul yaqin. Wal aqaid la yastadillu 'alayha bi adillah al-kitab was-sunnah. Sedangkan aqaid ya, atau akidah ataupun keyakinan itu tidak bisa di jadi apa tidak kuat ya, dengan dalil apa Al-Kitab was-Sunnah li'anna adillah dhanniyah, karena dalil Al-Kitab was-Sunnah itu dalil yang dhanni, kata mereka ini, kata siapa? Ahlul kalam ya. Bukan kata ahlus sunnah tapi kata ahlul kalam. Wa ma adillah amma adillah ilmu kalam wal mantik fa hiya adillah yaqiniyah indahum. Adapun ya, dalil ilmu kalam ya, ya, akal pikiran mereka ya, wal mantik, semuanya adalah dalil yakiniyah. Ya, ini pandangan mereka. Walidzalika tajidu anna aqaidahum mabniyatun ala ilmil kalam wal jadal wa ilmil mantiq. Demikian pula mereka mendapati bahwasanya keyakinan atau akidah-akidah mereka itu dibangun di atas apa? Ilmil kalam wal jadal. Wal jadal yaitu perdebatan ya, ataupun ilmu mantik. Wala yastadilluna bi ayatin wala haditsin anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mereka ambil, tidak mereka jadikan pokok ya, atau dibangun di atas ayat ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu akidah mereka, keyakinan mereka. Fahada khuruj an syari'atin Nabi SAW fi ahamu syai' wa huwa al-aqidah. Dan tadi ini sudah keluar dari syariatnya An-Nabi SAW. Bahkan orang-orang ahli kalam itu banyak di antara mereka mungkin kenapa sifat-sifat Allah ataupun juga asma Allah wa sifatihi itu sering dinafikan. Itu disebabkan apa? Tadi adanya ahlul kalam, filsafat. Terutama ketika ekspansi ke negeri-negeri Yunan. Kemudian di antara mereka ada yang menerjemahkan kitab-kitab Yunan. Itu isinya apa? Filsafat. Sehingga apa? Menghancurkan akidah kaum muslimin. Jadi mereka berusaha untuk menghancurkan akidah kaum muslimin dan tidak mempercayai adanya sifat Allah. Karena mereka dari awal mungkin menyamakan sifat Allah dengan makhluknya, kemudian lama mereka nafikan, bahkan lebih ekstrim lagi tidak mengakui adanya Allah. Ya dan bila itu orang-orang ahlul kalam. Walladhi yajibu 'alal muslim ayyattabi al-kitab was-sunnah fi jami'il umur. Maka wajibnya bagi setiap muslim untuk senantiasa mengikuti al-kitab was-sunnah, pegang secara erat, dipelajari, diamalkan. Bukan hanya dipelajari tapi tidak diamalkan, tapi dipelajari dan berupaya untuk terus diamalkan. Fi jami'il umur, di segala urusan perkara, apakah itu perkara ibadah, muamalah, as-siyasah dan sebagainya, ya. Semuanya harus sesuai dengan Al-Kitab was Sunnah. Itu fil adab wal aqaid wal muamalat wal akhlak wa fi jamil umur, apakah di perkara adab, akidah ataupun juga muamalah, ya. Hubungan sosial wal akhlak, demikian juga akhlak, ataupun fi jamil umur, atau apa saja di dalam perkara-perkara kehidupan dunia. Li'anna risalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam syamilatun wa salihatun li kulli zamanin wa makanin ila an taqum as-sa'ah. Karena risalahnya Nabi SAW itu semuanya mencakup seluruhnya. Dan juga salihah li kulli zaman, ya, di setiap zaman dan juga tempat sampai hari kiamat. Jadi tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sampai hari kiamat itu tetap berlaku, tidak aus, tidak juga expire. Jadi tetap harus dipegang, harus diikuti, dipelajari dan diamalkan. Li'anna alladhi anzalaha huwallahul azizil hakim. Karena yang menurunkannya siapa? Al-Aziz wal-Hakim, ya Maha Perkasa, yang lagi Maha Bijaksana. Alladhi ya'lam anna saliha li kulli waqtin ila an taqum as. Karena dialah Allah yang mengerti, yang paham bagaimana memberikan suatu maslahat, ya, pada setiap waktu, ya, li kulli waqtin ila an taqum as, sampai hari kiamat. Wa hiya tanzilun min hakimin hamid. Qala ta'ala wa innahu lakitabun aziz. Maksudnya ini adalah kitab yang agung, yaitu Al-Quran Karim. La yatihi al-batil min bayni yadih wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Karena Al-Quran tidak didatangi, ya, dengan kebatilan, baik dari depan ataupun dari belakang. Jadi semuanya haqqun, ya, sampai hari kiamat. Tanzilu min hakimin hamid, itu ada yang menurunkan siapa? Allah Azza wa Jal, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahiyya syamilatun wa salihatun li kulli zamanin wa makanin la yasa'al muslim ay yakhruja anha. Jadi mencakup seluruhnya untuk kemaslahatan umat seluruhnya di setiap waktu dan juga tempat. Jadi tidak boleh seorang muslim untuk keluar dari jalur Al-Quranul Karim. Nah, ini apa? Tentang Al-Quran was Sunnah, tidak boleh kita lepas ataupun kita nafikan di sebagian perkara ataupun di dalam seluruh perkara atau kegiatan aktivitas, ya, di muka bumi ini. Jangan seperti orang liberal, ya, liberal ataupun juga orang-orang ahlul kalam, ya, yang mereka menafikan, ya, Al-Quran was Sunnah di sebagiannya ataupun seluruhnya, ataupun juga orang sufi, ya, Naam, ya dan billah. Baik, nataf bil qada subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.